وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. المسائل السابعة والثامنة والتاسعة والثمانون والتسعون. Ya, ini langsung ya permasalahan ya ke 87, 88 sampai 89 sampai masalah 90 4 sekaligus. Al-fakhru bil ahzab, at-ta'nu bil ansab, wal istisqa'u bil anwa' wan niyahah 'ala al-mayyit. Ini 4 sekaligus. Ya. Yaitu fakhr, merasa berbangga dengan keturunan, mencela nasab, kemudian minta hujan dengan bintang-bintang, dan meratap kematian. Asyarhu hadhihi al-masail al-arba'u min masail jahiliyah. Permasalahan empat ini termasuk di antara masalah jahiliyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu menyatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada empat perkara jahiliyah pada umatku yang mereka tidak akan meninggalkannya. Al-fakhru bil ahsab, merasa berbangga dengan keturunan. Wat-ta'nu fil ansabi, dan mencela nasab. Wal-istisqa'u bin nujubi, ya, minta hujan dengan bintang-bintang. Wa-niyahatu al-mayiti, dan meratapi kematian. Wal-fakhru bil ahsabi ayyaftakhiru al-insan, fakhr, rasa bangga dengan keturunan, yaitu seorang berbangga bi amjadi abaihi, dengan kemuliaan nenek moyangnya. Wa ajdadihi, sama kakek-kakeknya. Wa hadhihi min dinil jahiliyah, ini termasuk agama jahiliyah. Li'annahum kanu yajtami'una fi Mina, mereka dulu berkumpul di Mina. Wa badala ayat kuro, ketika mereka melakukan ibadah haji. Rizki, mau kemana Rizki? Dan mereka mengganti berzikir kepada Allah, harusnya mereka memperbanyak berzikir kepada Allah di Mina. Yadhkuruna mafakhir abaihim, namun mereka malah berzikir menyebut, ya, dengan berbangga-bangga kepada nenek moyang mereka. Li'annahum kanu yajtami'una, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ya. Nah, ketika kalian telah menunaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian berzikir mengingat nenek-nenek moyang kalian, atau lebih dari itu berzikir kepada Allah. Fal wajibu dzikrullah azza wajalla. Maka yang wajib di sini adalah berzikir kepada Allah. Laisa dzikrul abai wal ajdad. Bukan berzikir mengingat bapak nenek moyang. Ya. Nah, ini berbangga dengan keturunan, ya, adalah ciri khas jahiliyah. Wata'nu fil ansab, dan mencela nasab. Ya, mencela nasab ini sebagaimana terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada dua orang yang saling mencela nasab. Ya. Kemudian salah seorang mengatakan, ana fulan ibn fulan, sampai disebutkan nasab dia. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada lawan bicaranya, paman anta la ummalaka, kamu siapa, kamu enggak punya ibu, ya, dan seterusnya, sampai Allah wahyukan kepada nabinya. Waktu itu dua orang itu dua Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam, ya, kedua orang ini, ya, dicela. Taib. Maka disebutkan oleh Nabi Musa kepada orang yang berbangga-bangga dengan nasabnya, kata Nabi Musa, amma anta ayyuhal muntabi ilal muntasib ilal tis'atin finnar fa anta asyiruhum. Ya, kamu yang berbangga-bangga sama 9 keturunan kamu itu 9 nenek moyang kamu itu di neraka, kamu yang ke-10. Nah, dicela. Ya. Taibarakallahu fikum. Kemudian yang dicela malah, kata Nabi Musa alaihissalam, di surga. maka mencelak nasab, nasab orang lain adalah perilaku jahiliyah. Ka'ayakula fulan ma'lahu aslun, sebagaimana mengatakan si fulan enggak punya ya aslun, enggak punya landasan nasabnya itu katanya. Fulan min qabilatin laisat hiya asli asilatan. Si fulan itu dari suatu kabilah yang dia enggak punya asal nasabnya itu. Wa hada ma'nahu tanaqqusul akharin. Ini maknanya mencela orang lain. Ya. Allahu jalla wa ala yaqul Allah jalla wa ala berfirman ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis pria dan wanita, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, berkabilah-kabilah. Ya, berkabilah-kabilah. Kenapa demikian? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah. Ya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Fal fakhru laisa bin nasab. Maka yang namanya fakhr ya, itu berbangga-bangga bukan dengan nasab. Ya. Wal fakhru innama huwa bit taqwa. Kalaupun boleh berbangga, namun itu pun enggak patut dibanggakan, yaitu dengan ketakwaan. Ya. Maksudnya ini yang menjadi kemuliaan di sisi Allah, bukan berarti orang yang bertakwa dia berbangga, ya. Karena orang yang bertakwa enggak pernah merasa dirinya bertakwa. Orang yang enggak bertakwa merasa dirinya bertakwa. Nah, itu rumusnya, ya. Orang yang bertakwa selalu merasa dirinya tidak bertakwa atau belum bertakwa, belum menunaikan hak Allah. Dan orang yang enggak bertakwa itu kepedean, berarti dia sudah merasa diri dia sudah bertakwa. Ya, wala yanfa'uka an nasabu idza fuqidatit taqwa, enggak bermanfaat bagi Anda nasab kalau Anda tidak memiliki ketakwaan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya yang tinggi sekalipun enggak mampu membuatnya cepat. Ya. Are enggak mampu menolong dia, enggak bermanfaat. Falayan faul insan. Ya, falayan faul insana kaunuhu min Quraisy. Maka status seseorang dari Quraisy itu enggak memberikan manfaat buat dia. Wala kaunuhu min Bani Hashim, wala kaunuhu min Baitir Rasul. Ya, enggak bermanfaat statusnya dari Bani Hashim, dari keluarga Rasul. Idza lam yakun ma'ahu amalun salihun, apabila dia tidak memiliki amal saleh. La yanfa'uhu illa al-amalus salih wa taqwallah. Enggak bermanfaat untuk dia kecuali amal soleh dan ketakwaan pada Allah. Status dia sebagai ahlul bait kalau dia muslim, ya dia hanya dapat ya keutamaan di dunia aja, yaitu dia dicintai oleh kaum mukminin melebihi kecintaan kaum mukminin terhadap mukmin yang lainnya. Udah sebatas itu aja. Dan enggak ada jaminan dia masuk surga, selamat dari neraka. Gimana ceritanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada Fatimah, kepada Abbas, kepada Sofia, kepada putrinya, pamannya, bibinya. Dipanggil semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah, ya binta Muhammadin, sali min mali ya ma syi'ti. La ughni anki min Allahi syai'a." Wahai Fatimah binti Muhammad, minta aja hartaku, ya. Mintalah hartaku semau kamu. Tapi aku enggak bisa membela kamu sedikit pun di hadapan. Nabi panggil pamannya Abbas, "Ya Abbas. Ya. Ya. Mintalah aku dari hartaku. La'uni minallahi syai'a. La'uni anka minallahi syai'a. Aku enggak bisa nolong kamu sedikit." Nabi panggil bibinya Sofia. Ya, binta Abdul Muttalib. "La'uni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa nolong kamu." Tiga manusia yang dekat dengan Nabi secara kekeluargaan, putrinya, pamannya, bibinya, Nabi mengatakan enggak bisa nolong di hari kiamat. Ya, apalagi ahlul bait yang jauh. Ya, walaupun statusnya ahlul bait. Karena yang namanya ahlul bait semua keturunan Bani Hashim. Ya. Tabarakallahu fikum. Yang muslim Abu Lahab kafir, dia bukan ahlul bait, ahlul nar. Ya. Abu Thalib kafir, ahlu nar. Abdul Muttalib kafir, ahlu nar. Begitu. Kemudian wal istisqa'u bin nujum. Ya, dan minta hujan dengan bintang-bintang. Ya, i'tiqadu anna al-matar yansilu min ta'sir tulu'in najmi, yaitu keyakinan bahwa hujan turun karena pengaruh terbitnya bintang. Au min ghurubi, atau terbenamnya bintang. Ya. Wa hadha min dinil jahiliyah. Ini dia termasuk di antara agama jahiliyah. Ya, bahkan Nabi sallallahu ketika subuh-subuh salat subuh, Nabi sallallahu bertanya kepada sahabat, waktu itu habis turun hujan, kata Nabi sallallahu, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang difirmankan Rabb kalian? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah. Ya, Nabi nyatakan, "Asbah min ibadi mu'minun wa kafirun." Kata Nabi, Allah berfirman, pagi ini ada hambaku yang beriman dan ada hambaku yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Siapa yang mengatakan hujan ini turun karena rahmat dan karunia Allah, dialah yang beriman padaku dan kafir pada bintang-bintang. Wa man qala bi nawi kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Namun yang menyatakan bintang ini turun karena hujan ini turun karena bintang ini bintang itu, bukan karena karunia Allah, itulah yang kafir kepadaku beriman pada bintang. Taibarakallahu fiik. Wa hadha min dinil jahiliyah. Ini agama jahiliyah. Fal mataru innama yahsulu bi iradatillah. Hujan itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yunazzilul ghais min ba'di ma qatanu min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah. Dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah mereka putus asa. Ya, dan Allah mencurahkan, menyebarkan rahmat-Nya. Fallahu huwal ladzi yunazzilul matar. Allah lah yang menurunkan hujan bi iradatihi wa masyiatihi wa hikmatih. Dengan kehendak-Nya dan hikmah-Nya. Wa yunazzilu kaifa yasha'u subhanahu. Allah menurunkan bagaimana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yunazziluhu 'alal ard. Allah menurunkan hujan ke bumi, wa yamna'u minhu ardan ukhra. Dan Allah mencegah hujan itu turun ke bagian bumi yang lain. Wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Dan kami telah palingkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengingat-ingat Allah, mengambil pelajaran. Fa'aba aktsarun nas. Namun mayoritas manusia menolak mengambil pelajaran itu, illa kufur. Melainkan mereka malah bersikap kufur nikmat. Fal ladzi ya'taqidu anna litulu'in najmi aw ghurubish syamsi ta'siran fi nuzul matar, fa hadzal i'tiqadu syirkun. Ini bahkan syirik akbar. Ya, adapun yang meyakini bahwa ya, dengan terbitnya bintang, terbenamnya bintang itu memiliki pengaruh terkait turunnya hujan, maka inilah keyakinan kesyirikan, syirik akbar. Ya, belajar perbintangan yang diperbolehkan hanya taysir. Ya, untuk mengetahui arah kiblat begitu. Ya, kemudian dijadikan sebagai penunjuk arah. Nah, adapun yang menjadikan bintang pergerakannya ya, menjadi penyebab atau memberitahu akan apa yang terjadi di masa mendatang, atau yang menurunkan hujan atau kemarau, maka itu agama jahiliyah. Tapi bintang diturunkan oleh Allah atau diciptakan oleh Allah untuk tiga tujuannya. Hiasan langit, pelempar setan. Yang ketiga, penunjuk arah. Siapa yang meyakini ada keempat, maka dia tersesat. Udah gitu aja. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Tajibu taubatu minhu, dia wajib bertobat. Wajibu nisbatu nuzul matar ilallah. Ya, dan dia wajib menyandarkan turunnya hujan hanya kepada Allah. Ya. Wa waniyahatu alal mayyit, sedangkan meratap kepada mayit, ya, meratapi kematian. Takunu bil qaul, itu bisa dengan ucapan, mislu rafis saut, semisal dengan dia mengeraskan suara inda mautil mayit, ketika kematian si mayit. Jaza'an wa tasakhutan, karena dia jaza', ya, dia apa, gundah, dia resah di situ. Tasakhutan, dia murka, enggak terima takdir. Au dzikri mahasinil mayit, menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Takunu bil fi'li, nah itu tadi dengan perucapan, dengan nangis, meraung-raung, ya, teriak-teriak. Bisa juga dengan ucapan, dengan perbuatan, mislu syakir juyub, walad mil khudud, dengan merobek juyub. Juyub ini kerah, robek-robek kerahnya. Enggak, bukan kantong, kerah, ya, dan menampar-nampar pipi. Bahkan dinafikan dia sebagai pengikut Nabi dalam hadis yang sahih, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'wa bid'wal jahiliyah. Bukan golongan kami orang yang menampar-nampar pipi ketika dapat musibah, merobek-robek kerah dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya. Faniyahatu min kaba'ir dzunub. Meratapi kematian ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-na'ihah," disebutkan dengan muannas, wanita yang meratap, karena dominannya di masa jahiliyah yang meratap itu adalah wanita. Kalau ada pria yang kayak begitu, la haula wala quwwata illa billah. Banci itu. Parah itu kalau ada pria yang sampai meraung-raung, menampar-nampar pipinya. Karena yang dominannya terjadi di masa jadi wanita yang enggak kuat, ya, mengontrol emosinya, mengontrol perasaannya, kesedihannya. Wanita yang enggak kuat sehingga disebutkan dengan muannas. An-na'iha, wanita yang meratap. Kalau ada cowok, pria yang meratap, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka wanita yang meratap idalam tatub qabla mautiha, jika dia belum bertobat sebelum matinya, tuqamu ayyamal qiyamah, maka dia akan ditegakkan pada hari kiamat, waliyasir balun min qitran wa dir'an min jarabin, akan dikenakan pada hari kiamat dia pakaian, ya, wa alaiha di atas pakaian, di atas wanita tersebut sirbal, pakaian min qitran, ya, cairan tembaga panas. Udir'un min jarab, dan mantel dari yang ada jarabnya, penyakit gatalnya. Faniyahatu, maka meratapi kematian, kabiratun min kaba'ir dunub, ya, di antara termasuk dosa besar. Wahia min umur jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah. Wal wajibu as-sabr wal ihtisab, yang wajib bersabar dan mengharap pahala. Ya. Bersabarnya itu kapan? Bersabarnya ialah ketika pada hentakan yang pertama. Musibah, berita musibah datang, ketika pertama kali dapat musibah itulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sabru innama sabru fi sadmatil ula." Ya. Sabar itu pada hentakan yang pertama. Innama sabru, pakai innama, pakai adatul hasr. Ya. Dan kalau level ma'rifat hakikat, ya ikhwah, hakikat ma'rifat yang sebenarnya, bukan versi sufi sesat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa, justru seorang mendapatkan musibah itu hakikatnya dia mendapat nikmat. Mendapat nikmat. Dapat nikmah, bukan niqamah. Bukan bencana. Kalau orang dapat musibah, bencana, itu dapat nikmat yang dia mesti syukuri. Bukan kalau bersabar level biasa, tapi bersyukur level ma'rifat. Dapat musibah bersyukur. Kenapa? Karena dengan dapat musibah, ya, dia akan dinaikkan pahala, di derajatnya Allah, diampuni dosanya, ya, derajatnya ditinggikan, derajatnya ditinggikan, dosanya diampuni, ditambah pahala. Bersyukur kan? Bersyukur. Maka levelnya itu level ma'rifat hakikat tadi saya bilang. Kata Ibn Taimiyah, dapat musibah bersyukur. Bersabar itu biasa. Memang kewajiban. Ya, bersabar itu memang kewajiban. Taib. Ini kata Ibnu Taimiyah, bukan kata saya. Saya juga berat jalanin itu. Syukur-syukur bisa bersabar itu. Ini Ibnu Taimiyah itu. Ya. Begitu Mas Priyadi. Ya. Taib. Jadi kalau antum ta'adud, istri antum merasa musibah, bersyukur. Musibah ini enggak bersyukur. Gitu. Ya Bibit ya. Bersyukur. Ya. Sama ya ikhwah. Ketika kita bersedekah. Ketika kita bersedekah. Orang yang disedekahi, dia memberikan ucapan terima kasih supaya dia dianggap bersyukur. La yashkurul man la yashkurun nas, kan begitu. Tidak dianggap orang bersyukur pada Allah orang yang enggak berterima kasih kepada manusia. Tetapi pihak yang memberikan sedekah, al-mutasaddiq, dialah yang sepatutnya untuk bersyukur. Aula ay. Dia seharusnya yang lebih utama untuk bersyukur. Kenapa? Karena dengan dia memberikan sedekah, membantu orang lain, pertolongan Allah diberikan pada dia. Allah fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Innama tunsaruna bi du'afaikum. Kalian ditolong dengan orang-orang lemah di antara kalian dan kalian membantu mereka. Ya. Maka dengan dia memberikan bantuan pada orang lain, dia bersyukur karena dia tahu Allah akan membantu dia. Oh, ini dari level ma'rifat hakikat. Sementara sikap orang yang memberi sedekah kepada orang yang diberi sedekah itu, dia jangan pernah mengharapkan terima kasih dong sama saya. Enggak. Masalah terima kasih atau tidak terima kasih itu urusan orang yang memberi, yang menerima sedekah. Dia mau terima kasih mau enggak, kayak itu urusan dia sama Allah. La yashkuru man la yashkuru nas. Urusan orang bersedekah cuma menjaga niat dia. Ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak mengharapkan balasan dan syukuran, ucapan apresiasi terima kasih atas pemberian kami kepada kalian. Paham enggak sini? Dibalik jadi ini baru level hakikat makrifat yang terpuji dalam syariat, bukan versi sufi. Paham gak Mas Bibit? Diajarin ke istrinya. Wah, ajib ya. Dapat musibah bersyukur ya. Bukan lagi bersabar, bersyukur. Masya ya. Dengan ini Allah memberikan ampunan pada dia, menambah derajatnya, ditinggikan derajatnya, diampuni dosanya. Nikmat apalagi coba? Apalagi coba nikmat yang paling besar? Diampuni dosa, diberikan pahala, dinaikkan derajat, apalagi? Hah? Emangnya kita hidup di dunia ini dalam setiap amal usaha kita mau ngapain lagi? Cuma tiga ini aja kan? Diampuni dosa, diberikan pahala, dinaikkan derajat. Terhindar dari neraka, masuk surga, itu sukses. Siapa yang ya diselamatkan dari neraka? Paman Zuhzi'an nar wa udkhil jannah faqad fas. Kan begitu aja. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Dia beruntung. Faqad fas. Maka sungguh dia telah sukses. La yadkhulu fi hada buka'ul 'alal mayyit. Namun enggak termasuk di sini kalau menangisi kematian. Kalau nangis enggak masalah. Dia nahu laisa bistita'ati al-insan. Ayah bisa, karena itu di luar kemampuan seseorang untuk menahan tangisan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mata bani Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis ketika kematian ya anak beliau Ibrahim. Kata Nabi, innal aina tadama wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi ar-rabba wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata ini mengalir, kalbu ini bersedih, dan kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang menyebabkan keridhaan Rabb kita, dan kita sangat bersedih dengan keberpisahan dengan engkau wahai Ibrahim. Ya, Dan Nabi juga bersedih, nangis ketika kematian cucu beliau. Ketika cucunya tersendak-sendak dari salah satu anak putri beliau. Ya, maka Nabi menangis. Nabi ditanya, "Mahada, nangis apa tuh?" Kata sahabat, "Tang, itu nangis kenapa?" Ini rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah, bersedih ya atas kematian, kehilangan orang yang dikasihi, itu rahmat dari Allah. Ya, rahmat dari Allah. Maka suatu hal yang wajar, manusiawi. Jangankan manusia, hewan saja. Saya pernah melihat seekor monyet yang mati anaknya, dia nangis keluar air mata betulan induknya. Nangis betul-betul nangis. Itu kerak. Saya pernah lihat itu, bayinya mati. Bayinya mati. Dia peluk, nangis dia betul-betul keluar air matanya. Kita aja ngeliat ikut tersentuh. Wah, kesian. Cuman mau didoain apa? Kan dia jadi tanah yang gak dihisap, ya kan? Gak dihisap. Saya, kalau kita dihisap, itu nangis semuanya. Masya Allah. Masa manusia orang terkasihnya mati dia gak sedih? Hatinya dari apa sih? Itu adalah rahmat dari Allah. Nabi SAW menyatakan inna Allah la yu'adzibu bidam'il ain. Allah tidak mengadab kita dengan air mata yang menetes di air mata yang menetes. Wala bi husnil qalbi. Allah juga tidak mengadab kita karena kesedihan di kalbu. Walakin yu'adzibu bihadza ya'ni al-lisan. Namun Allah mengadab seorang itu dengan ini, dengan lisan. Kalau mengucapkan suatu hal yang di situ mendatangkan murka Allah SWT. Oh yarham. Ya, atau dia merahmati. Ya, namun ada juga tangisan yang di situ bisa menyebabkan si mayit disiksa. Namun tangisan ratapan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, ya, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahli. Sesungguhnya seorang mayit akan diazab karena sebab tangisan keluarganya. Kenapa demikian dijelaskan oleh para syarah ulama yang mencarah hadis-hadis ini dan yang semisal dengannya? Dikarenakan si fulan, si mayit di masa hidupnya dia tidak pernah memberikan peringatan kepada keluarganya akan bahaya meratap. Maka ketika dia mati, keluarganya meraung-raung. Dalam keadaan dia gak pernah nahi mungkar, gak pernah menjelaskan. Maka dia diazab dengan tangisan raungan keluarganya. Tangisan meraung-raung, bukan tangisan biasa. Taib, fa idza takalama al-insanu bi kalamin yurdillaha indal musibah. Ketika seseorang mengucapkan ucapan yang membuat ridha Allah ketika dapat musibah, wa qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa hamidallah wa syakarah, ya. Dia memuji Allah, bersyukur pada Allah, lihat syakarahu. Ya, ghafarallahu lahu wa jamara musibatah. Allah ampuni dosa dia dan Allah akan menambal ya, musibahnya, menghentikan musibahnya. Ya, ketika seorang anaknya diwafatkan, Allah tanya kepada malaikat, ya, mada qala abdi, apa yang diucapkan hambaku itu? Ya, dia yastarji, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah kepada malaikat apa? Ibni li abdi baitan fil jannah. Buatkan sebuah rumah untuk hambaku itu di surga dan namakan rumah itu dengan Baitul Hamad, rumah pujian. Anaknya meninggal, dia beristirja, bersabar, maka Allah perintahkan agar dia dibuatkan rumah di surga. Ya. Taib. Fahadil arba'u min umur jahiliyah. Ini termasuk ini, empat ini diantara perkara jahiliyah. Wahia baqiyatun fitnas. Ini tetap eksis ada di tengah masyarakat. Fayajibu at-taubatu minha. Wajib bertaubat darinya. Wadala al-hadithu ala annahu laysa kullu man fihi syai'un minal jahiliyah yakunu kafir. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa siapa saja yang masih ada sifat jahiliyah tersebut pada diri dia, apakah dia mencela nasab, berbangga kepada mencela keturunan orang lain, berbangga kepada nasab, atau meratap kematian, ya, kecuali yang terakhir, yang terakhir itu memang syirik akbar, yang apa namanya istisqa bin ujum, ya, itu tidak mesti dia kafir. Kalau umur jahiliyah minha mahwa kufrun, wa minha mahwa duna dzalik. Di antara perkara jahiliyah ada yang kufur dan ada yang Tidak sampai demikian. Ada yang hanya ya, dosa besar. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.